Pak Faisal, pemadaman listrik yang dilakukan PLN, apakah juga akan berpengaruh terhadap daya saing industri kita, Pak? Terkait, karena sumber daya saing itu kan ditentukan oleh fixed cost sama variable cost. Infrastruktur, fixed cost. Jadi kalau infrastruktur jelek, menyebabkan fixed cost-nya tinggi. Padahal di dunia yang semakin datar, itu sumber daya saing beralih dari variable cost ke fixed cost. Makanya kita dijauhi oleh investor asing. Bahkan investor di Indonesia berpindah ke negara yang menawarkan fixed cost lebih rendah. Mana mungkin misalnya investor itu mau datang ke Indonesia kalau dia bikin pembangkit listrik sendiri karena PLN-nya nggak bisa diandalkan. Dia membangun pelabuhan sendiri karena pelabuhan yang ada semrawut. Dia membuat apa water treatment sendiri, wah jadi mahal. Indonesia infrastrukturnya yang sangat parah. Ini kan terkait sebetulnya dengan pemberitaan di Kompas yang mengangkat persoalan-persoalan yang ada di infrastruktur. Artinya secara ekstrim, kita harus menyediakan solusi yang cepat untuk bisa bangkit dari keterpurukan energi ini, Pak. Iya, oleh karena itu kita harus menggunakan strategi yang berbeda dengan cara itulah membenahi infrastruktur di pusat-pusat industri, kemudian juga tidak lupa membangun infrastruktur di daerah-daerah yang potensi industrinya sangat menjanjikan. Misalnya industri CPO, kan itu di Sumatera dan di Kalimantan ya. Sekarang Kalimantan tidak bergerak itu kalau dilihat dari kelengkapan infrastruktur. Jadi kita gagal untuk menjadikan Batam sebagai pusat industri yang menyaingi Singapura. Bahkan jangan sampai menyaingi lah, mengambil limpahan Singapura pun kita tidak mampu. Baik Pak Faisal, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Faisal Basri. Saya Kiki Wijaya.